jauhi kekenyangan. Syaban, syaba. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, antum usyabun. Kalian ibaratnya adalah akar. Yahsuduhul maut, yang siap untuk ditebas oleh kematian. Kullama tala'a, setiap kali dia muncul, setiap kali naik, selalu siap dijemput oleh kematian. La yahsudul mar'u inda faqatihi, seseorang tidak memperoleh hasil panen. Inda faqatihi, ketika telah selesai waktu, ketika dia membutuhkan. Illa alladhi fi hayatihi zara'a, kecuali apa yang telah dia tanam pada masa hidupnya. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang dhammul fajiri minal ulama wa dhammu talabil ilmi lil mubahati wa dunia. Celaan bagi seorang alim yang jahat, serta celaan bagi seorang penuntut ilmu yang meniatkan dalam usahanya mencari ilmu untuk berbangga diri serta mendapatkan kelezatan dunia. Di sini beliau rahimahullah ta'ala mengingatkan para penuntut ilmu serta orang-orang yang alim untuk benar-benar mewujudkan kesungguhan niat dalam praktek dan kegiatan sehari-hari, yaitu menjaga sikap wara', kemudian tidak berlebihan di dalam tidur dan makan, tidak menjaga agar selalu tidak merasa kenyang, karena dia sebagai seorang penuntut ilmu disibukkan dengan belajar sehingga tidur pun berkurang waktunya. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu dijemput oleh kematian. Beliau mengingatkan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Apa yang akan kita peroleh nanti, hasil panen yang akan kita dapat setelah ketika meninggal pada hari pembalasan, sesuai apa yang telah kita tanam di dunia. Qala rahimahullah wa qala al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man afrata fi hubbi dunya zahaba khawful akhirati min qalbihi. Barang siapa yang berlebihan di dalam mencintai dunia, maka akan hilang rasa takutnya kepada akhirat dari hatinya. Wa man izdada ilman, dan barang siapa yang bertambah ilmunya, thumma izdada 'ala ad-dunya hirsan, kemudian bertambah juga ambisinya untuk mendapatkan dunia, lam yazdad minallahi illa bughdha, maka tidak bertambah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya kecuali kebencian. Walam yazdad minad dunya illa bu'da, dan dia tidak mendapatkan tambahan dari dunia kecuali semakin jauh saja dari apa yang dia cari. Karena cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat adalah dua hal yang tidak bisa disatukan. Kecintaan seseorang kepada akhirat akan merubah sikap dan pandangannya terhadap dunia. Dia akan selalu berkeyakinan setiap saat bahwa dunia hanyalah tempat sementara, tempat dia singgah, kampung untuk mencari bekal, karena perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan akhirat. Usia dan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah modal untuk mengumpulkan amalan saleh sebanyak-banyaknya, usaha dan demi usaha. Menginginkan dunia pada batas kewajarannya adalah sesuatu yang dibolehkan dalam batas kewajarannya, karena kita hidup di dunia. Tetapi niatan dan maksud seorang hamba ketika beramal haruslah untuk kepentingan dan manfaat akhiratnya, meskipun dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan dunia, tetapi kepentingan-kepentingan dunia tersebut tidak melalaikannya dari kepentingan-kepentingan akhirat. Ketika seorang alim telah mencampur adukkan antara kepentingan pribadi dia dengan kepentingan maslahat umum, dia campurkan, dia pertentangkan, dia ambil kesempatan dalam kesempitan, maka rasa takutnya kepada akhirat akan semakin hilang. Terlebih ketika ilmunya semakin bertambah, bukan membuat dirinya kemudian tersadar. Bahkan waliyadzubillah semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula ambisinya untuk mendapatkan dunia. Maka hamba yang seperti ini keadaannya akan semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan semakin jauh dari tujuan-tujuan duniawiyahnya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Qala Ibnu Umar fi nahwi hadza. Al-Imam Ibnu Umar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Umar as-sahabil jalil radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan semisal ini juga dalam kalimat yang singkat, ish wala taghtar. Hiduplah engkau di dunia, tetapi jangan tertipu dengan kehidupan di dunia. Boleh kita bekerja, boleh kita mencari ma'isyah, boleh kita mengumpulkan harta, tetapi jangan tertipu. Wa qala Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad rahimahullah mengatakan, idza ra'aitumul 'alima muhibban lidunyahu fattahimuhu 'ala dinikum. Apabila kalian menyaksikan seorang alim menunjukkan ambisi dan cinta yang dalam terhadap dunia, maka ragukan dia atas agama kalian. Fa inna kulla muhibbin li syai'in yahutu ma ahabba. Karena sesungguhnya setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia cintai. Kalau dia mencintai dunia, tentu dia ingin mendapatkan dunia tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, jika kalian melihat seorang alim telah bergeser niat dan tujuannya, terlihat begitu ambisi dia meraih dunia, maka ragukan dirinya atas agama kalian. Qala rahimahullah wa an Asy-Sya'bi qala. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, yattali'u qaumun min ahlil jannati ila qaumin min ahlin nar. Beberapa orang dari penduduk surga melihat beberapa orang dari penduduk neraka. Fayaqulun ma adkhalakumun nar. Maka para penduduk surga tadi bertanya kepada para penduduk neraka, apa sebabnya kalian masuk ke dalam neraka? Wa innama adkhalana al-jannata bifadli ta'dibikum wa ta'limikum. Padahal kami masuk ke dalam surga karena jasa kalian yang telah mendidik dan mengajar kami. Qalu, para penduduk neraka sebagiannya mengatakan, orang-orang tersebut, inna kunna na'murukum bil khairi wala naf'aluh. Sesungguhnya kami memerintahkan kalian berbuat kebaikan, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Ini dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Sekelompok orang dari penduduk surga melihat-lihat keadaan penduduk neraka. Kemudian terjadilah percakapan di antara mereka. Sekelompok penduduk surga tadi bertanya, apa sebabnya kalian masuk ke neraka? Kenapa kalian masuk ke neraka? Padahal kami ini masuk ke surga ya karena ajakan dan seruan kalian. Maka mereka yang berada di dalam neraka mengatakan, memang kami dulu memerintahkan kebaikan kepada kalian, tetapi kami sendiri pun tidak melakukannya. Kita baca catatan kaki nomor 1 qultu, wa mithlu hadza la yuqalu birra'yi. Berita semacam ini tidak mungkin diucapkan dengan berdasar akal dan pendapat saja. Artinya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah tidak mungkin menceritakan hal-hal yang gaib semacam ini hanya karena berdasarkan pendapat pribadi. بل لا بد فيه من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. Tetapi satu hal yang harus tentang hal-hal seperti ini, keberadaan berita dari Al-Ma'sum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin seorang ulama dari kalangan sahabat tabi'in serta tabi'ut tabi'in serta ulama yang datang setelah mereka berbicara tentang hal-hal yang gaib berdasarkan pendapat, akal, pikiran, perkiraan. Pasti kita berhusnudzan, berprasangka baik bahwa hal-hal yang seperti ini atau perkara-perkara gaib yang terkait dengan hal-hal gaib yang diceritakan dan disampaikan para ulama, tentu di sana ada dalil, ada hujjah yang mereka pegang. Waqad sahha anhuma rawahu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, tentang athar di atas, athar dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ada sebuah hadis yang sahih dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliku aktabu batnihi finnar, kemudian terburai keluar usus-usus yang ada di dalam perutnya di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birohah, dia berputar-putar sebagaimana himar memutar gilingan gandum. Rohah adalah alat yang terbuat dari batu untuk menggiling dan menghaluskan biji-bijian seperti biji gandum misalnya. Kalau yang pernah saya lihat besar-besar ditumpuk dua, kemudian ada lubang untuk mengikat tali. Kemudian biji-biji gandum tersebut dimasukkan di antara dua batu ini. Ada artinya ada bentuk-bentuk tersendiri. Kemudian yang memutarnya adalah himar atau hewan-hewan yang lain diputar. Nanti akan semakin halus. Itu namanya rahah. Qala fayajtamiu ahlun nari alaihi. Kemudian para penduduk neraka berkumpul mengitari, quluna ya fulanu ma sya'nuk, mereka para penduduk neraka bertanya, wahai fulan, ada apa dengan dirimu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kamu dulu sering memerintahkan kami hal-hal yang ma'ruf, anil munkar, engkau juga melarang kemungkaran? Qal, kata orang tersebut yang disiksa, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Dulu saya perintahkan kalian berbuat hal-hal yang ma'ruf, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Dan saya melarang kalian dari perbuatan-perbuatan munkar, namun saya sendiri melakukannya. Akhrajahu Asy-Syaikhan. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasiah. Konsekuensi atau muktadha, konsekuensi dari ilmu yang Allah berikan untuk kita. Dalam satu aspek, satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjamin dan menjanjikan derajat yang tinggi, kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berilmu. Tetapi di sisi lain yang harus diperhatikan juga, Allah Subhanahu wa taala juga telah mempersiapkan siksa dan hukuman bagi hamba yang diberi ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Qala rahimahullah, qala Abu Umar, Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan, qad dhamma fi kitabihi qauman, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim sekas bi a'malil birri, mereka dahulu memerintahkan orang lain berbuat baik, wala ya'maluna biha, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Zamman, benar-benar dicela. Wa wabbaqahumullahu bihi taubikhan, jeleknya. Yutla fi tulid dahri, ayat yang akan selalu dibaca sepanjang masa, ila yaumil qiyamah, sampai bangkitnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang seperti ini, dan celaan ini terus akan dibaca, dihafal sepanjang masa sampai hari kiamat dibangkitkan. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atakmurunan nasa bil wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri sendiri. Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian membaca Alkitab, punya ilmunya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Kita baca catatan kaki nomor 2, wa kadza qauluhu, dengan ayat di atas firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maktan indallah, sungguh besar dosa dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Fayan bagi an yakuna sulukul muslim, maka sudah seharusnya cara hidup dan cara pandang seorang muslim, wal alimu khassah, khususnya orang yang alim, kama kana alaihi al-anbiya'u war-rusul, sebagaimana cara pandang dan cara hidup para nabi serta para rasul. Fahada Syu'aibun alaihi salam yaqulu liqaumih. Coba perhatikan, ini Nabi Syu'aib alaihi salam, beliau menyampaikan kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Dan saya tidak ingin menyelisihi apa yang saya larang terhadap kalian. In uridu illal islaha mastata'tu. Saya tidak ingin kecuali islah semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufikku kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Qala rahimahullah, qala Abul Atahiyah, al-imam Abul Atahiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bait syairnya, wasaftal fata hatta ka'annaka dhu tuqa, warihul khataya min thiyabika tusta'u. Kata Abul Atahiyah rahimahullah, engkau mensifati anak muda, orang lain, seakan-akan kamu ini bertakwa. Padahal bau dosa-dosa dari pakaianmu dapat tercium. Bagaimana mungkin engkau memberikan nasihat kepada orang lain, seakan-akan kau seolah-olah adalah orang yang bertakwa. Padahal nyatanya, dari pakaianmu saja, dosa itu dapat tercium. Salm bin Amr al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Jasir, pernah mengatakan, ma aqbahat tazhida min wa'idhin, yuzahidun nasa wala yazhad, law kana fi tazhidihi sadiqan, adha wa amsa baytuhu almasjid, in yarfudid dunya fama baluhu, yastamnihun nasa wa yastarqid, arrizgu maksumun ala man tara, yas'a bihi al-abyad wal-aswad. Kata Al-Jasir rahimahullah, alangkah jeleknya sikap zuhud yang berpura-pura. Alangkah jeleknya sikap berpura-pura zuhud dari seorang pemberi nasihat. Yuzahidun nas, dia mengajak dan menyuruh orang untuk bersikap zuhud, wala yazhad, padahal dia sendiri tidak bisa bersikap zuhud. Lau kana fi tazhidihi sadiqan, kalau ajakannya untuk zuhud memang benar dan jujur, adha wa amsa baituhul masjid, tentu di waktu duha, di waktu petang, rumahnya adalah masjid. Artinya beribadah. In yarfudid dunya, kalau dia mengatakan menolak dunia, fama baluhu, lalu kenapa dia? Yastamnihun nasa wa yastarkid, dia meminta-minta dan mengharapkan pemberian orang. Kalau dia mengatakan benci, menolak dunia, Kenapa dia mengharapkan pemberian orang? Menggantungkan dirinya pada pemberian orang. Ar-rizqu maqsumun. Rizki itu telah dibagi. Ala man tara. Seperti yang engkau lihat sendiri. Yas'a bihil abyad wal aswad. Yang putih, yang hitam, berusaha untuk mendapatkan rizki. Artinya manusia semua berusaha untuk mendapatkan rizki. Artinya dari bait-bait syair ini, pengakuan membutuhkan pembuktian. Mengaku untuk zuhud harus dibuktikan bentuk-bentuk kezuhudannya. Mengaku menolak dunia, demikian juga harus dibuktikan. Waqala Abu Al-Atahiyah. Abu Al-Atahiyah juga menyatakan dalam bait-bait syair yang lain, ya wa'idhan nasi qad asbahta muttahaman iz'ibta minhum umuran anta ta'tiha kamulbisi thawba min ariyin wa auratuhu linnasi badiyatun ma'in yuwariha wa a'zamu dhanbi ba'da syirki na'lamuhu fi kulli nafsin amaha an masawiha irfanuha bi'uyubin nasi tubsiruha minhum wala tubsirul aibal ladhi fiha. Kata Abu Al-Atahiyah rahimahullah, ya wa'idhan nas, wahai pemberi nasihat untuk orang, qad asbahta muttahaman, kamu sekarang dalam keadaan tidak dapat dipercaya lagi, tertuduh. Iz'ibta minhum umuran, ketika engkau mencacat, mencela beberapa hal dari orang. Anta ta'tiha, engkau sendiri melakukannya. Kamul bisit thawba, seperti orang yang memberi pakaian, min ariin, untuk orang yang telanjang, memberi pakaian untuk orang yang auratnya terlihat, wa auratuhu, sementara aurat dia sendiri, linna sibadiyatun, pada pandangan orang terlihat, tersingkap, ma'in yuwariha, dia sendiri tidak menutupi aurat tersebut. Dia ingin memberi pakaian orang, agar orang tersebut bisa menutup auratnya, padahal auratnya sendiri terlihat jelas. Wa a'zamu dzanbi, dan dosa terbesar, ba'da syirki, setelah kesyirikan, na'lamuhu, yang kami tahu, fi kulli nafsin, pada diri setiap orang, amaha, kebutaannya, an masawiha, dari kejelekan-kejelekan dirinya sendiri. Dosa terbesar setelah syirik adalah ketika dia buta dari kejahatan dan kejelekan yang dia perbuat sendiri. Irfanuha bi'uyubin nasi tubsiruha minhum. Irfan, arafa ya'rifu ma'rifa irfan. Dia pengetahuannya tentang aib-aib orang membuat dia mengerti dan mengetahui tentang mereka. Wala tubsirul aibal ladzi fiha. Sementara dia sendiri tidak bisa melihat aib yang dia sendiri ada padanya. Wa qad dzakarna al-abyad fi bab qaulil ulama ba'dhum fi ba'din min hadzal diwan. Dan kami telah menyebutkan bait-bait syair di atas dalam bab qaulul ulama ba'dhum fi ba'din di dalam kitab ini. Qala rahimahullah an Abdullah bin Urwah bin Zubair qala. Dari Abdullah bin Urwah bin Zubair beliau mengatakan, asyku ilallahi aibi ma la atruku wa na'ti ma la ati wa qala innama nabki bid-dini lid-dunya. Kata Abdullah bin Urwah bin Zubair, saya mengadukan kepada Allah tentang aibku, kejelekanku, ma la atruku, yang tidak mampu saya tinggalkan. Wa na'ti, dan saya pun mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ajakan-ajakan kebaikanku, ma la ati, yang saya sendiri pun tidak melakukannya. Wa qala, beliau juga mengatakan, innama nabki bid-din lid-dunya, sesungguhnya kami ini menangisi agama hanya untuk dunia. Waqad qala Abdullah bin Urwah syi'ran yushbihu hadzal hadis. Abdullah bin Urwah pernah menyampaikan sebuah syair yang mirip dengan hadis ini. Artinya ucapan yang mirip dengan ucapan beliau di atas. Hadis di sini artinya adalah ucapan beliau sebelumnya. Kata Abdullah bin Urwah bin Zubair dalam bait syairnya, yabkuna bid-dini lid-dunya wa bahjatiha arbabu dinin 'alaiha kulluhum sadi la ya'maluna li syai'in min ma'adhihim ta'ajjalu hadhahum fil 'ajilil badi la yahtaduna wa la yahduna tabi'ahum dhallal maqudu wa dhallal qa'idul hadi. Kata beliau rahimahullah, yabkun, mereka menangis, biddin, menangisi agama, lid dunya wa bahjatiha, untuk memperoleh dunia dan gemerlapnya, arbabu dinin, mereka adalah orang-orang yang beragama, alaiha terhadap dunia, kulluhum sadi, semuanya ingin meraihnya, sadayasidu, berburu, sa'id, buruan. Mereka orang-orang yang memiliki agama, tetapi memburu kehidupan dunia. La ya'maluna li syai'in, mereka tidak mengamalkan sedikit pun min ma'adhihim, dari apa yang mereka telah meminta perlindungan darinya. Ta'ajjalu, mereka terburu-buru untuk memperoleh hadzahum, bagiannya, fil 'ajilil badi, dalam kehidupan yang segera, yang nampak saat ini. La yahtadun, mereka tidak mendapatkan hidayah. Wala yahduna tabi'ahum, juga tidak memberikan hidayah untuk para pengikutnya. Dhallal maqud, yang digiring tersesat. Wa dhallal qa'id, dan yang menggiring penuntunnya pun tersesat. Al-hadi, dia yang memberikan petunjuk, memberikan jalan, juga tersesat. Al-maqud, itu artinya umat. Tabi' para pengikut, al-qa'id adalah dia. Wa qala, kata beliau Abdullah bin Urwah bin Zubair, ya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu halla li nafsika kana dhat ta'limi wa araka talqahu bir rashadi uqulana nushan wa anta minar rashadi adim. Kata beliau rahimahullah, ya ayyuhar rajul, wahai orang, al-muallim ghairahu, yang mengajarkan ilmu kepada yang lain. Halla, apakah tidak seharusnya linafsik, untuk dirimu sendiri, kana dhat ta'limi, pelajaran itu, apakah tidak seharusnya pelajaran yang kau sampaikan itu untuk dirimu sendiri? Wa araka, saya lihat kamu, talqah birrasyadi uqulana, memberikan, mengalirkan petunjuk untuk akal-akal kami, nushan sebagai nasihat, wa anta minar rasyadi adim, padahal engkau sendiri dari petunjuk dan bimbingan tersebut tidak memiliki dan tidak melaksanakannya. Wali Abil Atahiya fi hadzal makna, Abul Atahiya rahimahullah juga memiliki beberapa bait syair terkait hal ini. Ya dzal ladzi yaqra'u fi kutubihi ma amara Allah wa la ya'malu qad bayyana ar-rahmanu maqtal ladzi ya'muru bil haqqi wa la yaf'alu man kana la tushbihu af'aluhu aqwaluhu fa samtuhu ajmalu man 'azala an-nasa fa nafsi bima qad qarafat min dhanbiha a'zalu innal ladhi yanha wa ya'ti alladhi anhu naha fil hukmi la ya'dilu wa raqibu adh-dhanbi 'ala jahlihi a'dharu mimman kana la yajhalu la takhlitanna ma yaqbalu Allahu min fi'lin biqaulin minka la yuqbalu. Kata Abu Latah ya rahimallah, ya dhaladhi, wahai orang yang yaqra'u fi kutubihi, yang membaca dalam kitab-kitabnya, ma amarallah, apa yang Allah perintahkan, wala ya'malu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Wahai orang yang membaca perintah Allah dalam kitab, tetapi tidak mengamalkannya. Qad bayyana ar-Rahman, sungguh Ar-Rahman telah menjelaskan. Maqtal ladzi, siksa orang. Ya'muru bil haqqi, yang memerintahkan kebenaran. Wala yaf'alu, tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Man kana, barang siapa. La tushbihu af'aluhu, yang perbuatannya tidak sesuai aqwalahu, dengan ucapan-ucapannya. Fasamtuhu ajmalu, maka sikap diamnya lebih baik. Man azalan nasa fa nafsi bima, barang siapa yang meninggalkan orang, menjauhi orang, fanafsi bima, maka saya sendiri diriku, bima qad qarafat min dzambiha, dari orang yang melakukan dosa, a'zalu, lebih saya jauhi lagi. Innal ladzi yanha, sesungguhnya orang yang melarang, wa ya'ti alladzi anhu naha, sementara dia sendiri melakukan apa yang dilarang, fil hukmi la ya'dilu, secara hukum tidak sama. Lebih besar dosa orang yang melarang tetapi dia sendiri melakukannya. Waraqibu dzanbi ala jahlihi, orang yang melakukan dosa karena kejahilannya, a'dzar, lebih layak diberi uzur, mimman kana la yajhalu, dibandingkan orang yang tidak jahil, orang yang alim. La takhliqanna ma, jangan dicampur, ma yakbalullahu min fi'lin biqaulin minka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima perbuatan dan ucapan darimu, la yukbalu, yang tidak mungkin bisa diterima. Wa kana Juntub bin Abdullah al-Bajali yaqul, Juntub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, pernah mengatakan, inna mathalal ladzi ya'idhun nas wa yansa nafsahu kal misbahi yahriku nafsahu wa yudhi'u li ghairihi. Ini yang terakhir malam hari ini, kata Juntub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya mathalal ladzi, perumpamaan orang yang, ya'idhun nas, memberikan nasihat kepada orang lain, wa yansa nafsahu, tetapi dia melupakan dirinya sendiri, kal misbah, seperti lampu pelita, yahriku nafsahu, membakar dirinya sendiri, wa yudhi'u li ghairihi, tetapi dia menerangi yang lain, seperti pelita, lilin, atau lampu yang terbuat dari sumbu, dia menerangi, memberikan penerangan, tetapi dia sendiri kemudian terbakar. Wallahu a'lam bishawab, cukup sekian insyaallah. Yang berikutnya akan kita selesaikan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.